Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, kita berada pada bulan Syawal, bulan yang berbahagia, bulan di mana kita dapat menikmati kehidupan yang lebih harmonis karena diisi dengan saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan, dan berbagi kebahagiaan. Kita hari ini diingatkan kembali untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Tidak saja di bulan Ramadan harus dekat, di bulan Syawal pun harus dekat, dan di bulan-bulan lainnya pun tetap dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 39 dari surah Al-Isra, "Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura." Itu sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, di ayat 22 yang lalu Allah telah mengatakan, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di ayat 39 kembali lagi Allah mengatakan, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Kenapa? Sudah ada di ayat 22 diulangi lagi di ayat 39. Begitulah manusia. Sudahlah bulan Ramadan dulu ingat Allah, mungkin awal-awal Syawal dia terlepas kekang talinya bagaikan kuda liar yang terlepas dari kandang. Maka di ayat 39 diikat kembali, kita diharap kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya, hidup sering membuat kita lupa akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun sudah diingatkan di ayat 22, di ayat 39 sekali lagi diingatkan, dan lebih dari itu akan dijabarkan pada ayat 40 dan seterusnya. Inilah gambaran bahwa terlihat pengulangan, tapi sebenarnya memang harus selalu diingatkan karena manusia selalu melupakannya. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, kemudian ditutup, fatul kofi jahannam maluman madhura. Bila yang lalu dikaitkan dengan berbakti kepada orang tua, maka sekarang difokuskan kepada ketauhid dan kepada Allah. Karena apa? Karena terkadang ada orang yang sangat patuh kepada orang tuanya 100%, tetapi sangat kufur kepada Allah 100% pula. Padahal sebenarnya orang tua itu pernah menelantarkan anaknya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyetop oksigen dari para makhluknya. Maka sewajarnya sembahlah Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Di studio telah hadir Ustadz kita Dr. Haji Ardiansa LCMA. Kita minta kontribusi pemahaman yang lebih dalam tentang ayat 39 dari surah Al-Isra. Ya, terima kasih Ustadz Dr. Zainal. Menarik Bapak dan Ibu sekalian hadiri, pendengar yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita membahas tentang tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ditegaskan di dalam surah Al-Isra ini. Bahkan di dalam ayat ke-39 ini Allah langsung menyebutkan sanksinya, bahwa orang yang mensyarikatkan Allah, orang-orang yang mengadakan sekutu bagi Allah, dia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi tercela dan dijauhkan dari segala pengampunan. Ini menjadi suatu peringatan keras agar setiap kita jangan sampai atau jangan pernah berbuat kesyirikan sekecil apapun. Sebab kesyirikan yang kita lakukan itu tidak hanya karena kita menyembah patung misalnya, atau kita menyembah sesuatu yang zahir atau tampak. Tapi ketika kita merasakan atau bahkan sampai ke tingkat meyakini adanya sesuatu yang memberikan manfaat selain daripada Allah, atau dapat mendatangkan mudarat selain daripada Allah, ini adalah bentuk daripada kesyirikan. Terkadang sering lisan kita atau lidah kita melampaui batas di dalam berkata-kata, untunglah ada dia, kalau tidak karena dia mungkin aku sudah tak menjadi apa-apa, atau aku sudah akan mati dan selanjutnya. Kata-kata ini sepintas mungkin sering kita mendengarnya, tapi kata-kata yang sedemikian itu dapat berbahaya kepada nilai tauhid. Karena apa? Karena sebenarnya manusia itu yang membantu dan menolong kita itu hanya sekedar wasilah, hanya sekedar perantara. Semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hendak menolong kita, pada hakikatnya dan sebenarnya lah Allah yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita. Betapa banyak juga kita melihat orang yang dalam kesulitan, tidak ada orang yang menolongnya. Karena apa? Karena Allah jua yang tidak menggerakkan hati manusia atau orang lain untuk menolongnya. Jadi segala sesuatu itu yakinkan di dalam diri kita adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwa apa yang kita terima dari suatu kebaikan dan satu kemudaratan semuanya karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang mungkin menjadi menarik ketika ada orang yang bertanya, bagaimana pula di dalam Al-Qur'an kita menjumpai bahwa yang baik itu berasal dari Allah, dan kalau ada suatu yang tidak baik menimpamu itu karena dari dirimu sendiri. Ayat ini memahamkan kepada diri kita bahwa ketika kita berlaku maksiat, maka sebenarnya kemaksiatan itu adalah pilihan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hak untuk kepada kita untuk memilih apakah berbuat baik atau berlaku maksiat. Nah, ketika dia berbuat maksiat, berarti ada unsur kesengajaan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, ketika kita berbicara tentang tauhid, maka seperti surah yang selalu kita baca di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat itu ada kita mengatakan Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat kita berharap, Allah tempat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Ini semuanya menjadi sangat penting dalam kehidupan ini, karena ada orang yang menyerahkan hidupnya kepada atasannya, ada orang yang menyerahkan dirinya kepada tangkal, jimat dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus kita jauhkan dari diri kita, sebagaimana kita telah menjauhkannya di dalam bulan Ramadan yang lalu. Kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan kita rezeki, bahwa ketika kita berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kita, dan Allah akan memberikan kita berbagai macam kenikmatan di dunia dan di akhirat ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah yang memberikan kenikmatan itu kepada diri kita. Jadi jauhkan diri kita dari neraka jahanam dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat syirik, berarti dia telah mendekatkan dirinya ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah, penjelasan yang cukup menarik untuk kita ambil kesimpulan di hari yang berbahagia ini. Ada beberapa kesimpulan. Pertama, tauhid itu mengesakan Allah bukan hanya sekedar ucapan lidah semata. Ucapan lidah perlu, keimanan diucapkan perlu, tetapi harus bersemayam di dalam hati, dan perlu juga dibarengi dengan amal soleh. Perlu berbuat baik. Itulah kenapa Allah memulai zalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Ini semua diwahyukan kepadamu dari berbagai pelajaran yang penting. pelajaran yang penting itu terakumulasi di dalam tauhid, dan di balik tauhid itu ada berbagai macam amal soleh yang perlu untuk dilakukan. Yang kedua, bahwa tauhid di samping iman dan berbuat baik, tauhid itu mengantarkan surga di akhirat. Tauhid itu mengantarkan kebahagiaan di dunia. Orang yang mengesakan Allah, ikhlas dalam berbuat, dia bahagia. Dia meminta maaf, rupanya tidak diterima. Ketika dia menggedor rumah untuk meminta maaf, tidak dibukakan pintu. Tetapi karena meminta maafnya lillahi ta'ala, dia sabar, besok datang lagi. Juga tidak diterima, dia sabar, besok datang lagi. Dia SMS, dia telepon, tidak diangkat. Itulah perlakuan yang baik dari seorang yang berbuat baik karena ketauhidannya yang mulus dan ikhlas kepada Allah semata. Dia bahagia walaupun orang mencibir, menghina, tidak menerima kebaikan darinya. Yang ketiga, poin penting juga, kebalikan dari tauhid adalah kemusyrikan membuat orang menderita di dunia, dan kemusyrikan membuat dia tercelup di dalam neraka di akhirat kelak. Tentu saja manusia yang cerdas dan bijaksana ingin bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat, ingin terhindar dari neraka di akhirat, dan tidak ingin menderita di dunia ini. Kalaulah demikian adanya, maka ketauhidan adalah merupakan solusi dan kemusyrikan adalah biang mara bahaya di dunia ini. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.